di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Leju, leju, leju, ulala. Leju, leju, leju, ulala. Leju, leju, leju. Thank you.